Akhwati fillah, kita telah bahas pasal yang lalu, yaitu tentang kesyirikan orang-orang terdahulu ternyata lebih ringan dari kesyirikan yang dikerjakan sekarang dari dua sisi, yaitu bahwa kesyirikan yang lalu atau kesyirikan orang-orang terdahulu biasanya dikerjakan ketika dalam keadaan suka. Adapun dalam keadaan duka, kesulitan, kepepet, mereka meminta kepada Allah mukhlishina lahuddin. Kemudian yang kedua, bahwa mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu meminta kepada yang lainnya, yaitu kepada orang-orang saleh seperti malaikat-malaikat, nabi-nabi, wali-wali, dan mereka menganggap ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Adapun yang sekarang disembah ternyata lebih mengerikan, kadang-kadang kuburan kuda, kadang-kadang orang gila dan sejenisnya. Bahkan kadang-kadang mereka meminta kepada sesuatu yang mereka ada-adakan sendiri secara khayal, yaitu yang mereka katakan sebagai penunggu ini dan penunggu itu. Maka lihat pasal yang berikutnya, al-faslu tsani asyar, dikatakan kashfa syubha man za'ama anna man adda ba'da wajibatid din la yakunu kafiran. Mereka punya syubhat, yaitu kalau orang sudah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan dalam agama, maka mereka tidak akan jadi kafir walaupun berbuat kesyirikan-kesyirikan besar. Begitu. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan pasal yang kemarin. Maka saya ingatkan dulu pasal yang kemarin supaya nyambung, ya. Sebab mereka bilang, menjawab ucapan kita dalam pasal yang lalu, beda kata mereka. Kalau orang-orang terdahulu itu mengingkari Islam dari akarnya, mereka tidak bersyahadat, mereka tidak mengakui kenabian, mereka tidak mengakui Al-Quran, mereka tidak mengakui kerisalah kenabian Rasulullah SAW dan seterusnya. Adapun kami mengakui, kami bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kami mengakui pula bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah yang Allah turunkan. Ini syubhat mereka. Jadi membantah pasal yang lalu bahwa kekufuran mereka berbeda dengan kekufuran apa, dengan kesyirikan yang kita kerjakan. Kita tidak mengerjakan kesyirikan bahkan, sebab kita bersyahadat katanya. Lihat ucapan Syekh, pasal yang ke-12 ini menyingkap syubhat orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa siapa yang telah menunaikan beberapa kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban Islam, dia tidak akan jadi kafir walau ata bihima aw walau ata bima yunafit tauhid, tidak akan jadi kafir walaupun mendatangkan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid. Wa adillatu dzalika bitafsil, dan kita singkap subhat ini dengan dalil-dalil secara rinci. Berkata penulis, idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asahha 'uqulan wa akhaffa syirkan min haula, jika telah terbukti bahwa mereka-mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ternyata mereka asahha uqulan, akal-akalnya lebih sehat, wa akhaffa syirkan, dan lebih ringan kesyirikan-kesyirikannya dari orang-orang sekarang ini atau dari musyrikin sekarang. Maka, fa'alam, anna liha ula'i syubhatun, ketahuilah bahwa mereka memiliki satu syubhat, yang yuridunaha ala ma dzakarna, yang mereka ucapkan untuk membantah apa yang sudah kita sebutkan tadi. Wahia, yaitu, atau dia merupakan, atau syubhat itu merupakan, a'zama syubahihim, merupakan syubhat terbesar mereka. Fasra sam'ak li jawabiha, maka tajamkanlah pendengaranmu untuk mendengarkan jawabannya. Syubhatnya demikian. Wahia annahum yaqulun, bahwasanya mereka itu berkata, innal ladzina nazala fihimul qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka musyrikin terdahulu yang waktu itu turun Al-Qur'an, mereka tidak mempersaksikan la ilaha illallah. Wa yakdzibuna ar-rasul, dan mereka dulu menentang atau mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yunkiruna al-ba'ats, dan mereka mengingkari kebangkitan. Wa yakdzibuna al-Qur'an, dan mereka mendustakan Al-Qur'an. Wa yaj'alunahu sihran, dan mereka menganggapnya sebagai sihir. Wa nahnu, adapun kami, kata mereka, nashhadu, mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa nusaddiqul Qur'an, dan kami membenarkan Al-Qur'an. Wa nu'min bil ba'thi, dan kami beriman dengan kebangkitan. Wa nusalli, dan kami mengerjakan salat. Wa nusum, dan kami berpuasa. Fa kaifa taj'alunana mithla ulaik, bagaimana kalian menganggap kami sama dengan mereka, musyrikin terdahulu, apalagi dianggap syirik kami lebih dahsyat daripada syirik mereka. Ini syubhat terbesar mereka. Sebab sepintas, mungkin orang-orang yang hanya menggunakan akalnya saja, atau awam, akan mengatakan, iya ya, kok Muhammad bin Abdul Wahab ini, Khawarij jangan-jangan mengkafir-kafirkan seenaknya. Orang masih sholat, masih puasa, begitu. Ya. Kita lihat jawabannya. Fasgha sam'ak, tajamkanlah pendengaranmu pada jawaban ini, ya. Singkirkan segala macam yang mengganggu, ya. Keluarkan anak-anak dari ruangan, ya. Perhatikan betul-betul jawabannya, dan keluarkan pula pikiran-pikiran ngelamun yang kesana kemari, buang jauh-jauh, ya. Fal jawabu annahu la khilafa bainal ulama kullihim anna ar-rajula idza saddaqa rasulullah fi syai'in wa kadzabahu fi syai'in annahu kafir. Jawabannya, tidak ada perselisihan di kalangan ulama, berarti ijma', sepakat para ulama seluruhnya, bahwa seseorang jika membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sesuatu tetapi mendustakan pada sesuatu yang lain, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, mereka para ulama sepakat annahu kafir, bahwa dia adalah kafir. Saya percaya pada yang ini, yang itu saya enggak percaya. Saya percaya pada sebagian yang ini, sebagian itu saya tidak percaya. Apakah bisa dikatakan mukmin? Para ulama sepakat, la khilafa fihim, enggak ada perselisihan bahwa orang demikian kafir. Lam yadkhul fil Islam, belum dikatakan masuk dalam Islam. Wa kadzalika idza aman bi ba'dil Qur'ani wa jahada ba'dahu. Demikian pula kalau orang itu beriman kepada sebagian Al-Qur'an dan menentang sebagian yang lain. Kalau ayat-ayat ini saya percaya, tapi satu saja, surat Al-Lahab, saya tidak percaya. Mukmin apa kafir? Kafir. Kafir keluar dari Islam. Walaupun mengingkari satu ayat saja. Kalau dia terang-terangan mengatakan saya tidak percaya dengan ayat ini, kafir hukumnya. Bukan muta'awilan, ya, yang kita bicarakan. Orang yang menentang dengan juhud. Kaman aqarra bitauhid wa jahada wujubas shalah, maka sama dengan orang yang mengikrarkan tauhid wa jahada wujubas shalah tetapi menentang wajibnya salat. Saya beriman bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi saya tidak mau salat. Bagaimana? kufur. Ya. Sebaliknya, au aqarra bit tauhid wassalah wa jahada wujub az-zakah, atau mengikrarkan tauhid, mengerjakan salat tetapi menentang zakat. Saya tidak mau lagi, atau kami tidak mau lagi bayar zakat. Bukankah Muhammad telah mati, kata mereka. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Diperangi. Dan ketika diperangi, para pakar-pakar sejarah menulisnya perang riddah. Perang melawan orang-orang murtad. Apa yang dilakukan oleh mereka sehingga dikatakan murtad? Menentang zakat. Au aqarra bihadza kullihi wa jahada shaum, atau dia mengikrarkan semua tadi, bertauhid, salat, zakat, tetapi menentang puasa. Adapun puasa, saya tidak mau. Masa orang disuruh berlapar-lapar seharian? Tidak. Dengan juhud lah ya. Bukan dengan kaslanan atau yang lainnya. Juhud, menentang. Au aqarra bihadza kullih wa jahada al-hajj, atau dia mengikrarkan semuanya, tapi jahada, juhud, menentang haji. Bukan alasannya saya tidak mampu, bukan. Tapi adapun haji, saya tidak bisa terima. Dan saya menentang hukum ini, atau kewajiban haji ini. Bagaimana orang disuruh berangkat ke sana dan sebagainya, apa faedahnya? Itu hanya membuat kaya orang Saudi. Ya. Juhud. Ini kufur juga. Ya. Karena yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfurun bi ba'd. Beriman kepada sebagian Alkitab, Al-Quran, dan kufur kepada sebagian yang lain. Walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji anzalallahu fi haqqihim lillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Perhatikan, ketika ada beberapa orang yang tidak mau tunduk di zaman Nabi untuk haji, Allah turunkan ayatnya tentang mereka. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Bagi Allah terhadap manusia ada kewajiban. Ini kewajiban bagi Allah atas manusia. Kewajibannya harus ikhlas untuk Allah, begitu maknanya. Atas siapa kewajiban tersebut? Atas manusia. Atau dengan terjemahan bebasnya, bahwa manusia memiliki kewajiban untuk Allah, yaitu haji kepada al-bait, yakni Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, jika atau bagi orang-orang yang mampu untuk datang ke sana. Kemudian Allah katakan selanjutnya, wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang ingkar. Di sini kalau dilihat dari sebab turunnya ayat ini, orang-orang yang ingkar adalah orang yang ingkar kepada haji ini, kepada perintah haji, menentang perintah haji. Barang siapa yang mengingkari perintah haji, yakni faman kafara, Allah sebutnya dengan kalimat kufur, ya. Fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada siapapun di alam ini. Nah, ini silakan, kalau kalian kufur, mengingkari haji, kafir, maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kok, kalian yang butuh. Allah tidak butuh kepada apapun di alam ini. Demikian. Wa man aqarra bihadza kullihi wa jahada al-ba'ts kafara bil ijma'. Dan barang siapa yang mengikrarkan semua tadi, tauhidnya, salatnya, zakatnya, puasanya, sampai hajinya. Wa man aqarra bihadza, dia mengikrarkan semua itu, tetapi jahadal ba'ats, tapi mengingkari adanya kebangkitan. Enggak percaya akan dibangkitkannya manusia. Maka kafara bil ijma', maka orang yang seperti ini kafir secara ijma', secara sepakat seluruh para ulama, salaf dan khalaf. Yani yang dulu dan yang sekarang. Wa halla damuhu wa maluhu, dan halal darahnya dan halal hartanya. Artinya mereka harus diperangi sebagai orang-orang kafir, dan hartanya halal sebagai pampasan perang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban wa rasulih. Dan mereka menghendaki untuk memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya. Kalau dari Allah saya percaya, kalau dari rasul enggak percaya. Kalau dari Allah saya mau, kalau dari rasul saya enggak mau. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman pada sebagian dan kami kufur pada sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, dan mereka menghendaki untuk mengambil jalan tengah di antara keduanya. Beriman seluruhnya tidak, kafir seluruhnya pun tidak. Saya iman pada sebagian dan kafir pada sebagian. Apa Allah katakan orang yang seperti ini? Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang yang kafir haqqan, sebenar-benarnya. Jadi tidak ada faedahnya kalau dia beriman sebagian tapi kufur sebagian. Oh, kalau yang dulu itu kufurnya seluruhnya, tapi kami kufurnya sebagian. Kan beda, kami lebih ringan. Apa yang lebih ringan? Allah katakan, ulaika humul kafiruna haqqan, wa atadna lil kafirina azaban muhina. Dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الْبَعَثْ كَفَرَ بِالْإِجْمَعَ. Maka, kalau mereka mengikrarkan seluruhnya, tapi kafir dengan kebangkitan, maka dia adalah kafir secara ijma. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا وَأَنَّهُ يَسْتَحِقْ مَا ذَكَرْنَا zalatish syubha. Kalau sudah jelas Allah menerangkan, sarraha, menerangkan dengan jelas dalam kitabnya bahwa orang yang beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian, Allah katakan sebagai kafir haqqan, sebagai kafir yang sebenar-benarnya, wa annahu yastahiq ma dzakar, dan sungguhnya orang itu berhak untuk mendapatkan azab seperti yang disebutkan, maka dengan ini zalatish syubha, maka hilanglah syubhat itu. Merasa, oh gak mungkin saya kafir, kan saya sholat, saya puasa, saya haji. Ini jawabannya. Kalau kamu mengerjakan satu kesyirikan, kesyirikan besar, maka tetap jatuh ke dalam kekufuran. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Inilah yang disebutkan sebagian oleh sebagian penduduk ihsa dalam kitabnya, alladzi arsalahu ilayya ilaina, yang dikirimkan kepadaku oleh mereka. Wa yuqal aidan in kunta tuqir anna man sidq man sadaqa rasulullah man saddaqa rasul fi kulli syai wa jahada wujub as-salah annahu kafirun halalud dam wal mal bil ijma'. Jadi ada beberapa penentang-penentang tauhid yang dari kalangan musyrikin, musyrikinnya musyrikin yang masih mengaku Islam, itu menulis kitab-kitab, menulis buku-buku, menulis risalah. Bukan satu, bukan dua, banyak. Membela kesyirikan mereka dan membantah tauhid, khususnya dakwah tauhid yang disebarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan banyak tokoh-tokoh mereka, di antaranya dari daerah-daerah sekitar Najd dan juga di Ihsa dan lainnya. Maka ini bantahan untuk mereka. Kalau engkau mengikrarkan in kunta tuqir bahwa orang yang membenarkan rasul fi kulli syai, pada segala sesuatunya, tetapi jahada wujub as-salah, tetapi mengingkari wajibnya salah, annahu kafirun halal ad-dam wal mal bil ijma, tetapi orang itu menentang salat, maka dia kafir halal darahnya, halal hartanya secara ijma, kalau kamu sudah mengikrarkan yang demikian. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'ts, demikian pula kalau sudah mengikrarkan segala sesuatunya kecuali kebangkitan, juga dikatakan kafir. Wa kadzalika law jahada wujub shaumi ramadan, demikian pula kalau dia mengingkari, menentang puasa ramadan. Wa saddaqa bidzalika kulli, dan membenarkan selainnya seluruhnya. La takhtaliful madzahib fi madzhab, para ulama tidak berselisih padanya. Wa qad nataqa bihil Qur'an kama qaddamna, dan Al-Qur'an telah mengucapkan atau telah menyebutkan sebagaimana sudah kita sebut tadi. Orang yang yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfur bi ba'd, dikatakan kafir haqqan. Fa ma'lum, kalau sudah itu diikrarkan, ditetapkan, fa ma'lumun anna tauhid huwa a'zamu fariidhah, maka sekarang kita mengetahui bahwa tauhid adalah yang paling besar dari kewajiban-kewajiban tersebut. Kalau salat dibandingkan dengan tauhid, mana yang lebih tinggi? Tauhid. Puasa dibandingkan dengan tauhid, mana yang lebih tinggi? Tauhid. Haji dengan tauhid, tauhid. Dibandingkan dengan semua ibadah-ibadah yang wajib tadi, yang paling tinggi adalah tauhid. Salat kita tulis, zakat, had, som, apa lagi? Hah? Di atas paling tinggi tauhid. Baik. Tadi sudah kita sepakati kalau beriman sekian, mengingkari yang satu ini kafir. Mengingkari satu yang lain diimani, haji saja kafir. Mengimani yang lain seluruhnya kecuali zakat kafir. Nah sekarang bagaimana kalau yang diingkari itu adalah yang paling tingginya? At-tauhid. Ya, padahal yang tadi yang mengingkari satu saja dari ibadah-ibadah ini, kalau juhudan dikatakan oleh para ulama dengan tidak ada perselisihan kafirun ya, bil ijma'. Fa ma'lumun anna tauhid huwa a'zamu fariidhah. Dan sudah diketahui bahwa tauhid adalah sebesar-besar kewajiban yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa a'zam, maka tauhid itu lebih agung, lebih besar minas salati wazakati wassaumi walhajj, lebih besar dari salat, lebih besar dari zakat, lebih besar dari puasa, lebih besar dari haji. Fakaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umur kafar, maka bagaimana kalau orang itu mengingkari, atau seseorang manusia mengingkari sesuatu dari perkara-perkara tadi dikatakan kafir. Walau amila bikulli ma jaa bihi rasul, walaupun mengamalkan seluruh apa yang dikerjakan oleh rasul, tapi mengingkari satu saja dari salat, puasa, zakat, haji, dia dikatakan kafir. Wa idza jahada at-tauhid wa huwa dinur rusuli kullihim la yakfur, bagaimana kemudian dikatakan kalau orang itu menentang tauhid, yang tauhid itu merupakan agama seluruh para rasul, kok dikatakan tidak kafir? Subhanallah. Ma a'jaba hadzal jahl, betapa anehnya kebodohan ini. Sungguh sangat bodoh. Dengan alasan kami kan mengerjakan puasa, sholat, zakat, masa kami dikatakan kafir karena mengerjakan satu kesyirikan? Mereka dulu musyrikin mengerjakan seluruhnya. Kita katakan orang kafir itu kafir apakah dia mengerjakan sebagian kewajiban Islam ataupun tidak, tetap kafir. Ya. Kalau dia tidak bertauhid, atau dengan kata lain musyrik kafir. Munafik ikut sholat bersama Nabi, iya kan? Ikut beribadah bersama Nabi, tetapi Allah katakan fiddarkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah. Loh, kafir yang terang-terangan dengan munafik, siapa yang lebih jahat? Kok dikatakan munafik lebih, dikatakan fiddarkil asfal, di kerak yang paling bawahnya? Ya munafik, karena fitnahnya lebih besar daripada orang-orang kafir yang terang-terangan. Naam. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah waqad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yu'adzinuna wa yusallun. Kita katakan juga, mereka lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhum, mereka para sahabat qatalu Bani Hanifah, mereka memerangi suku Bani Hanifah padahal mereka telah masuk Islam bersama Nabi, dan mereka mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka azan dan mereka sholat, tapi diperangi sama para sahabat. Bahkan kasih catatan, disebutnya perangnya perang murtad lagi, memerangi murtadin. Kenapa? Karena mereka jahadu, juhud, menentang kewajiban mereka, yaitu zakat. Fa'in qala innahum yaquluna inna Musailamah nabiyyun, faqul hadha huwa al-matlub idha kana min man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallam kafara. Dan kalau mereka berkata tentang Banu Hanifah itu bahwa mereka beriman bahwa Musailamah itu nabi, ya, itu yang saya maksud juga, ya, supaya kalian tahu, hadha huwa al-matlub, itulah yang kita minta. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi, kalau ada seseorang yang mengangkat seseorang lain setingkat nabi, kafara, sudah kafir. Wa halla damuhu wa maluhu, dan halal darahnya dan hartanya. Wa lam tanfa'hu syahadatan, dan tidak bermanfaat syahadatnya, dan tidak bermanfaat salatnya. Fa kaifa biman rafa'a syamsan aw Yusuf, maka bagaimana dengan orang-orang sekarang yang mengangkat Syamsan, Yusuf, Al-Badawi, Wali Songo, ya, dan lain-lainnya. Setingkat Nabi. Apalagi kalau setingkat Rob. Au mengangkat sahabian, au nabiyan ila martabati jabbari samawati wal ard. Apalagi mereka-mereka yang mengangkat Syamsan atau Yusuf atau sahabat atau nabi setingkat dengan Allah Jabbarus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Subhanallah, ma'a'zama sya'nuh, betapa besar urusannya. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah stempel, Allah cap, Allah kunci mati hati-hati orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak mau mengerti. Ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata kita dapatkan Banu Hanifah dan golongannya yang mengatakan Musailamah sebagai nabi, ternyata mereka masih sholat. Ternyata mereka masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan mengaku muslimin, tapi mengatakan Musailamah ini adalah nabi di bagiannya, sedangkan Rasulullah nabi di bagian lain, kata mereka. Dan kemudian bagi daerah, kekuasaan. Sepertinya urusannya politik, bagi-bagi kekuasaan. Kamu daerah sana, saya daerah sini, dan seterusnya. Ini kafir mereka dan diperangi sebagai memerangi orang-orang murtad, dan disebutkan bahwasanya mereka masih mengaku muslimin dan masih mengerjakan kewajiban-kewajiban, dan mereka masih mengakui bahwa mereka bersyahadat bahwa Rasulullah pun nabi. Saya mengakui bahwa Rasulullah nabi, tapi Musailamah juga nabi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dengan demikian kita tahu bahwa mereka secara ijma' menyatakan tidak bermanfaat salatnya, tidak bermanfaat ibadahnya, karena mereka telah melakukan kekufuran. Apa kekufurannya? Mengangkat seseorang sederajat dengan nabi. Maka bagaimana kira-kira orang-orang yang mengangkat manusia sederajat dengan Allah? Mau dikatakan lebih ringan? Atau mau dikatakan tidak kafir? Wa yuqalu aydan alladhi harraqahum Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bin nari kullihim yad'una al-Islam. Dan orang-orang yang dibakar oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dengan api. Seluruh mereka yad'un al-Islam. Mereka-mereka itu seluruhnya mengaku sebagai Muslim yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka berkata, itu kan ada ikhtilaf di kalangan sahabat. Kita jawab bahwa perselisihannya bukan tentang hukum matinya. Hukum matinya sepakat. Perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat adalah bagaimana cara pembunuhannya. Sebagian berkata atau sebagian berpendapat penggal mereka. Sebagian lagi berpendapat dengan bunuh mereka atau apa. Tetapi Ali mengatakan bakar mereka. Ini perbedaannya. Tapi karena Ali radhiyallahu anhu adalah sebagai khalifah ketika itu, maka beliau melakukannya atau membakar mereka. Dan para sahabat sami'na wa ta'ana dengan penguasa ketika itu. Sam'an wa ta'atan. Itu perselisihannya. Adapun hukum mereka harus dibunuh sebagai orang murtad yang halal darahnya, yang yustatabu thalathata ayyam wa intaba wa illa qutil, yang hukum murtad adalah diberi waktu 3 hari untuk bertaubat, dan kalau tidak mau bertaubat dia dihukum bunuh, itu sepakat para sahabat. Seluruhnya sepakat. Bagaimana mereka? Apakah mereka mengingkari Nabi? Apakah mereka mengingkari mereka yad'un al-Islam? Mereka masih mengaku Islam. Wahum min ashabi Ali, bahkan mereka termasuk pembela-pembela Ali. Golongannya Ali ibn Abi Thalib. Artinya golongan ketika itu terjadi fitnah dan perpecahan, mereka ini termasuk pihaknya Ali yang dibakar itu. Wa ta'allamul ilma min as-sahabah, mereka belajar ilmu dari sahabat. Lebih hebat kan? Berarti walakin i'taqadu fi Aliin mithla i'tiqadi fi Yusuf wa Syamsan. Tetapi orang-orang tersebut meyakini tentang Ali seperti apa yang diyakini oleh musyrikin terhadap Yusuf dan Syamsan. Ya. Yani mengangkat derajat Ali seperti derajat Nabi. Ini yang menjadikan mereka halal darahnya dan dikatakan murtad. Fakaifa ajma' as-sahaba 'ala qatlihim wa kufrihim? Bagaimana para sahabat sepakat untuk membunuh mereka dan mengkafirkan mereka? Atadhunnuna anna as-sahaba yukaffiruna al-muslimin? Apakah kalian mengira bahwa para sahabat itu mengkafir-kafirkan kaum muslimin seperti khawarij begitu? Am tadhunnuna anna al-i'tiqad fi taj wa amsalihi la yadur? Atau kalian mengira bahwa keyakinan pada tokoh seperti Taj dan sejenisnya itu tidak yadur, tidak merusak? Wal i'tiqad fi Ali ibn Abi Thalib yakfur? Kalau meyakini tentang Ali seperti Nabi, kafir. Tapi kalau meyakini orang lain seperti Nabi, tidak kafir, begitu. Tinggian Ali radhiyallahu anhu kalau dibandingkan dengan semua tokoh-tokoh yang mereka jadikan sebagai Nabi, bahkan sebagai Tuhan dalam mendudukkannya. Walaupun mungkin ikrarnya tidak, tapi mereka menganggapnya demikian. Seperti yang sudah sebutkan contoh-contohnya, dan kalian bisa ambil sendiri contoh-contohnya di negeri kalian, di Indonesia ini, yang mengangkat wali seperti Nabi, yang mengangkat wali seperti Allah, tempat meratap, tempat meminta, tempat bergantung. Apakah kalau kepada Ali kafir? Kalau kepada yang lain tidak kafir? Mestinya cara berpikirnya, kalau Ali bin Abi Thalib yang mulia, yang memiliki keutamaan-keutamaan besar, kalau diangkat seperti Nabi, sudah dikafirkan. Apalagi orang yang di bawah Ali, apalagi yang bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'i tabi'in, bahkan bukan pula awliya yang sesungguhnya. Walaupun dinamakannya wali-wali, tapi sesungguhnya bukan wali. Apalagi kalau bukan manusia. Kuburan rambut. Syekh Magelung, kuburan rambut, bukan manusia. Dan kuburan kuda, kuburan orang gila, dijadikan seperti Tuhan. Yang dijadikan lebih rendah sekali, diangkatnya lebih tinggi sekali. Yang diangkatnya di bawahnya Ali, dan diangkatnya lebih dari Nabi. Karena seperti ilah, tempat meratap, tempat meminta, tempat berdoa, tempat meminta segala sesuatu, tempat orang untuk minta jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, berarti didudukannya lebih. Ali radhiyallahu anhu diangkat seperti nabi kufur, dan kekafirannya disepakati oleh para sahabat secara kompak, karena yang dibakar itu adalah Syiah, Syiah ekstrim Rafidhah, mengangkat Ali seperti nabi, kafir dengan ijma. Bagaimana kalau yang diangkatnya di bawah Ali jauh dan diangkatnya lebih daripada sekedar nabi di atasnya, yaitu seperti Allah? Apakah kepake sholat dan zakatnya? Apakah berguna ibadah-ibadahnya? Wa yuqalu aydan, dan dikatakan juga Banu Ubaid al-Qaddah alladzina malakul maghrib wa misr, turunan Ubaid al-Qaddah yang mereka menguasai Maroko dan Mesir, fi zamani Bani al-Abbas, di zaman Bani al-Abbas, kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mereka seluruhnya mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, mereka bersyahadat muslimin ya, atau mengaku muslimin, yad'un al-islam, mereka semua mengaku Islam, yusalluna al-jum'ah wal jama'ah, mereka mengerjakan salat Jumat dan mereka mengerjakan salat jamaah, falamma adharu mukhalafata syari'ah fi asya'in duna ma nahnu fihi ajma'al ulama ala kufrihim wa qitalihim, tapi ketika mereka menampakkan penyelisihan syariat, penentangan terhadap syariat dalam beberapa perkara tidak seperti yang kita ada di atasnya, ya, ini berbeda dengan ijma' kaum muslimin yang telah ajma'al ulama, maka ajma'al ulama ala kufrihim, maka sepakat seluruh para ulama tentang kafirnya mereka dan sepakat untuk diperangi mereka. Wa anna biladahum bilada harbin, dan mereka sepakat para ulama bahwa negeri mereka adalah negeri harb. Biladu harbin artinya negeri yang harus diperangi. Wa ghazahumul muslimuna hatta istanqadhu ma bi aydihim min buldanil muslimin. Akhirnya kaum muslimin semua memerangi daerah tersebut dan orang-orangnya sampai kaum muslimin menyelamatkan negeri tersebut dari tangan mereka dan dimasukkan ke dalam negeri-negeri kaum muslimin. Wa yuqalu aydan, dan dikatakan juga idza kanal awwaluna lam yakfuru illa li annahum jama'u baina syirki wat takdzibir rasul wal qur'an wa inkarul ba'ats wa ghair dzalik, fama ma'na al-bab alladhi dzakara al-ulama fi kulli madhhab, bab hukmul murtad. Juga kita katakan sebagai tambahan bantahan untuk mereka, jika saja orang-orang terdahulu katanya tidak dikafirkan kecuali karena mereka mengumpulkan sekian perbuatan syiriknya, mendustakan rasulnya, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan kebangkitan dan lain-lain, baru dikatakan kafir. Sedangkan kita beriman pada semua itu kecuali syirik saja, maka tidak kafir. Kalau mereka bilang begitu, fama ma'nal bab, maka apa maksud dari bab yang disebutkan oleh para ulama di setiap madhab? Silakan kamu mengambil madhab apapun, mesti ada bab khusus, bab hukmul murtad. Apa isinya kira-kira hukmul murtad itu? Orang yang Islam kemudian murtad, keluar dari Islam. Apa maknanya? Apa isinya? Di dalam hukum murtad biasanya diterangkan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Kalau kamu menganggap tidak kafir kecuali kalau lengkap, kalau ingkar Allah, ingkar Rasul, ingkar agama, ingkar apalagi kebangkitan, ingkar ya, semuanya baru kafir. Kalau satu enggak begitu. Bagaimana bab ini? Kamu silakan buka mazhab apapun, ada bab hukmul murtad dan bab apa saja yang dikatakan membatalkan keislaman. Akhirnya enggak berfaedah dong. karena tidak ada yang mengumpulkan secara keseluruhan bareng-bareng begitu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani meyakini, beriman dengan kebangkitan. Mereka tahu adanya kebangkitan. Apakah dikatakan tidak kafir? Oh, mereka tidak kafir, karena masih percaya dengan Allah, masih percaya dengan kebangkitan, begitu. La haula wa la quwata illa billah. Hukum murtad, maknanya adalah al-muslim alladhi yakfur ba'da islamih. Yang dimaksud murtad adalah seorang muslim yang jadi kafir setelah keislamannya dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Thumma dzakaru anwa'an katsira. Kemudian mereka para ulama itu menyebutkan berbagai macam perkara. Yang kullu naw'in minha yakfur. Yang setiap macam-macam itu mengkafirkan. Wa yahillu damar rajul. Yang menghalalkan darah seseorang dan hartanya. Damar rajul wa malih. Hatta annahum dzakaru asya'a yasirah inda man fa'alaha. Bahkan mereka menyebutkan perkara-perkara yang sepertinya ringan, tapi kalau dikerjakan jadi kafir. Seperti kalimah yadhkuruha bilisanihi duna qalbih. Seperti kalimat yang disebutkan di lisannya, tidak dengan hatinya. Atau kalimat yadhkuruha ala wajhil mazah wal la'ib. Atau kalimat yang disebutkan dengan kata kafir pula. Berat mana orang yang mengucapkan dengan main-main tentang kesyirikan dengan orang yang jelas-jelas mengerjakan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, besar mana? Hah? Jelas yang terang-terangan berbuat kesyirikan. Ini orang tidak niat dalam hatinya, hanya main-main. Allah katakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olokkan, kalian bermain-main, guyon? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Maka kata para ulama, ucapan kufur ya, kalimat kufur, walaupun orang yang mengerjakan dengan guyon, main-main, atau berpura-pura, sandiwara, maka dia kafir. Atau kalimat ini adalah kalimat yang mengkafirkan seseorang. Walaupun dengan guyon. Karena munafikin ketika mengucapkan kalimat kufur, disampaikan kepada Rasulullah, munafikin mengatakan, kunna nal'ab. Kami ini cuma main-main. Nahudu wa nal'ab. Kami cuma main-main ya Rasulullah, enggak serius. Dijawab dengan ayat tadi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayat dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian bermain-main? Beristihza? Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Padahal tidak sungguh-sungguh atau tidak serius. Maka yang dikatakan jidduhuna jidd wa hazluhuna jidd. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Disinilah pembatalan pendapat orang yang mengatakan bolehnya sandiwara. Bikin sinetron yang islami katanya. Untuk dakwah, Ustaz. Untuk dakwah, untuk mengajari orang bahwa orang baik itu nanti akan berhasil dan orang yang jahat itu sengsara. Orang yang mukmin akan beruntung, orang yang kafir celaka. Nah, kita bikin sebagai pelajaran untuk masyarakat katanya. Nah, siapa yang jadi orang kafirnya? Kamu jadi orang kafirnya. Pemainnya suruh jadi orang kafir dan suruh mencaci maki Al-Quran dan Sunnah. La haula wa la quwata illa billah. Padahal ayatnya mengatakan jangan cari-cari alasan. Serius, tidak serius, kafir. Kamu guyon, ataupun kamu main-main atau serius, dikatakan qad kafartum ba'da imanikum. Maka tidak boleh mengucapkan kalimat kufur, apakah dalam guyon atau dalam main-main, sandiwara dan sejenisnya, tidak diperbolehkan oleh para ulama dengan alasan ayat ini. Nah sekarang, kalau ini dibahas dalam kitab-kitab para ulama tentang hukum murtad, lah bagaimana dengan yang tadi? Apakah orang yang guyon ini mengerjakan sholat? Ya jelas, muslimin kok. Lengkap mengerjakan. Hanya kalimat ini saja yang keluar dikatakan kufur. Apalagi orang-orang yang terang-terangan mengerjakan syirik, dan ketika diingatkan ayatnya dibantah dengan mengatakan itu ayat Wahabi. Disampaikan hadis sahih, itu hadis Wahabi. Disampaikan hujjah-hujjah, itu adalah aliran Wahabi. Itu bukan menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi menentang Tauhid sesungguhnya. Coba, kamu sebutkan, kamu ajarkan Tauhid ini dengan atas nama kamu sendiri, dengan hujjah-hujjah. Saya mengatakan begini, saya mengatakan demikian-demikian dengan dasar ayat ini, hadis ini, enggak menyebut satu kalimat pun Wahabi. Mereka akan mengatakan, wah kamu Wahabi. Walaupun kamu tidak menyebutkan sedikit pun. Karena apa? Karena mereka mengidentikkan, kalau ada orang yang mengajarkan Tauhid, berarti sama dengan Syekh Muhammad bin Wahab. Sehingga alasan Wahabi itu alasan yang dibuat-buat. Sesungguhnya yang diingkari oleh mereka adalah Tauhidnya. Dibawa oleh Muhammad siapapun, apakah Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad siapa lagi, akan ditolak oleh mereka. Ataupun bukan oleh Muhammad, akan ditentang oleh mereka sama seperti menentangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena sungguhnya bukan pribadinya yang ditentang, tapi dakwahnya. Sampai ayatnya disebut ayat Wahabi, hadisnya disebut hadis Wahabi, dakwahnya disebut dakwah Wahabi, alirannya aliran Wahabi. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kita dan mereka, dan menjelaskan yang hak adalah hak, dan diberikan kita kemampuan untuk mengikutinya, dan diberi kejelasan yang batil adalah batil, dan kita meminta agar dimudahkan untuk menghindarinya.